Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kita akan ambil faedah dari ayat 94 min surat An-Nisa. Dari ayat Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna aradal hayatid dunya wa indallahi maghanimu katsirah kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Faedah dari ayat ini yang dibawakan oleh Asy Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab tafsir beliau, yang pertama, ahammiyatul hukmil madkur fiha, pentingnya hukum yang disebutkan pada ayat ini, pentingnya hukum yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa wajuhu at-tasdir bin nida, alasannya ayat ini dimulai dengan panggilan. Alasannya ayat ini dimulai dengan panggilan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Pentingnya hukum yang disebutkan dalam ayat ini ditunjukkan bahwasanya ayat ini dimulai dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Dalam sebuah riwayat mauquf sampai Abdullah bin Abbas, haitsu qala, haitsu idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fashhi sam'ak. Fa'innahu imma khairan fatu'maru bihi au imma sarran fatunha'an. Kalau engkau mendengar, wahai orang-orang yang beriman, dalam ayat-ayat Allah, maka konsentrasikan pendengaranmu, karena bisa jadi itu adalah kebaikan yang engkau akan diperintahkan atau kejelekan yang engkau akan dilarang darinya. Nah, sehingga dari ucapan beliau ini, dan ini termasuk yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan surah Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Kalau engkau mendengar panggilan, wahai orang-orang yang beriman, arahkanlah pendengaranmu, konsentrasikan. Karena ada satu dari dua kemungkinan. Setelah nida, panggilan ya ayyuhalladzina amanu, sering kalinya dan semuanya bahkan satu dari dua kemungkinan. Imma kebaikan yang engkau akan diperintah dengannya, atau kejelekan yang engkau akan dilarang darinya. Nah, sehingga ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya kalau tidak berupa perintah atau berupa larangan. Dan di sini Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan faedah ayat-ayat yang didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan ini menunjukkan padanya ada hukum yang sangat penting. Hukum yang sangat penting. Naam, sehingga dimulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Faedah yang kedua ada kaitannya dengan faedah yang pertama, bahwasannya menjalankan perintahnya Allah termasuk konsekuensi iman. Menjalankan perintah Allah termasuk konsekuensi iman. Karena ayat itu karena ayat tersebut diarahkan atau diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Diperuntukkan atau diarahkan untuk orang-orang yang beriman. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu, apabila kalian bepergian di jalan Allah, berperang di jalan Allah, fatabayyanu, maka perjelaslah oleh kalian, carilah kejelasan. Dimulai dengan panggilan iman, yang setelah itu Allah Ta'ala menyebutkan perintah. Ini menunjukkan menjalankan perintah itu menjadi konsekuensi daripada iman. Menjadi konsekuensi daripada iman. Nah, dan ini juga ikhwan wa jazakumullah menunjukkan bahwasanya iman itu adalah tidak cukup dengan keyakinan dalam hati atau ucapan dengan lisan saja. Harus dibuktikan dengan bentuk amalan. Berupa menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Nah. Faedah yang ketiga yang disebutkan oleh beliau, fadilatul mu'minin, keutamaannya orang-orang yang beriman. Keutamaan orang-orang yang beriman, di mana Allah Ta'ala yukhatibuhum, mengarahkan pembicaraannya kepada mereka. Untuk Allah Ta'ala berikan. Untuk Allah berikan. Kepada mereka hukum. Kepada mereka hukum. Untuk Allah berikan kepada mereka hukum-hukum yang Allah kehendaki. Untuk Allah berikan kepada mereka hukum-hukum yang Allah kehendaki. Dan ini tentunya menunjukkan kemuliaan. Tentunya yang demikian menunjukkan kemuliaan. Faedah yang keempat, wujub tasabbut fil umur, wajibnya at-tasabbut. Wajibnya at-tasabbut atau tabayyun dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Terkhusus terkhusus kamu kasih kurung sebagaimana ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terkhusus dalam kurung sebagaimana ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam perkara yang masih tersamar. Terkhusus dalam kurung sebagaimana ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam perkara yang masih tersamar atau belum jelas. Terkhusus lagi, kamu kasih kurung. Sebagaimana yang dikatakan Hasan Muhammad bin Shalih Utsaimin, terkhusus lagi dalam kurung sebagaimana yang dikatakan Hasan Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam perkara-perkara yang mengandung bahaya. Terkhusus lagi sebagaimana yang diucapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam perkara-perkara yang mengandung bahaya. Faedah yang kelima, dalam perkara-perkara yang bahaya, maksudnya ikhwan wa jazakumullah, disebutkan di dalam perang adalah menyangkut nyawa. Naam, di dalam hal muamalah menyangkut aghrad, kehormatan. menyangkut hak harta benda orang lain misalnya, maka yang demikian adalah dibutuhkan tasabbut wa tabayyun. Dalam hal ini juga termasuk dalam masalah harta adalah perkara-perkara yang ada syubhat. Ya, kamu belum jelas ini hak saya atau bukan, ini milik saya atau bukan. Nah, maka yang demikian perkaranya adalah syubhat. Sementara al-halalu bayyinun wal-haram bayyinun. Halal itu ada sesuatu yang jelas, haram itu sesuatu yang jelas. Tapi kalau masih ada dalam hatimu, ini milik saya atau bukan, ini milik siapa ya, masih ada kesamaran di situ, perlu tasabbut wa tabayyun. Nah, karena perkara subhat, man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh pada subhat, itu jatuh pada perkara yang haram. Nah, menunjukkan dalam perkara harta harus jelas kita memiliki dalil bahwasanya itu benar-benar hak saya, benar-benar milik saya, benar-benar halal bagi saya. Nah, untuk kita nanti tidak dituntut, terkhusus adalah di hadapan Allah di yaumil qiyamah. Min aina iktasabah wa fima anfaqah, dari mana hartamu dan kemana engkau belanjakan. Apalagi dalam perkara a'rad, kehormatan seseorang, yang dengan sebab itu bisa kemudian orang jatuh harga dirinya, jatuh nama baiknya, dinilai jelek, ditinggalkan oleh orang dan sebagainya. Terlebih juga adalah nyawa. Nah, ini perkara-perkara yang fi umur khatirah, dalam perkara-perkara yang ada bahaya. Kemudian faedah yang kelima, kata beliau, annal wajib alaina muamalatul khalqi bidzahir, yang wajib bagi kita adalah bermuamalah, berinteraksi dengan manusia apa yang nampak pada zahir, apa yang nampak pada zahirnya. Bahwasanya wajib bagi kita adalah bermuamalah, berinteraksi dengan manusia apa yang nampak pada zahirnya. Di ayat ini ikhwan diambil dari wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan, janganlah kalian mengatakan kepada orang yang telah menyampaikan kepada kalian salam, lantas kalian mengatakan kamu tidak beriman. Nah, kamu menilai salamnya itu cuman untuk dia alasan supaya tidak dibunuh, supaya selamat nyawanya. Nah, dari mana dia tahunya si fulan itu mengatakan salam atau aslamna, kami Islam. Dari mana tahunya kalau dia itu hanya berpura-pura supaya selamat nyawanya. Sementara engkau belum tasabbut wa tabayyun, langsung saja kamu bunuh. Nah, sementara ikhwan jazakumullah, ini ada qarinah. Sudah orang salam, orang mengucapkan Islam, kok masih saja dibunuh. Sementara kaedah menyebutkan kita muamalah dengan orang itu dengan zahirnya. Zahirnya Islam, kita hukumi Islam. Nah, urusan batin adalah antara dia dengan Allah. Sebagaimana hal tersebut terjadi kisah dari Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, yang Zaid adalah hubbu Rasulullah sallam wa ibnuhu hubbu ibnu hubbi Rasulullah sallam. Anaknya dicintai, disenangi oleh Rasulullah sebagaimana bapaknya dicintai oleh Rasulullah sallam. Zaid ibn Harisah dicintai oleh Rasulullah. Anaknya juga dicintai oleh Rasulullah. Tetapi suatu kali di dalam medan tempur, ikhwanul zakumullah, ketika musuh ada yang terdesak, nah, dia kemudian menyampaikan keimanan, ucapan la ilaha illallah. Musuh yang terdesak tadi mengucapkan la ilaha illallah. Namun Usama ibn Zaid mengira, menilai, ini orang mengucapkan la ilaha illallah supaya enggak dibunuh aja ini. Supaya enggak jadi dibunuh. Maka saat itu tetap Usama ibn Zaid membunuhnya. Usama ibn Zaid tetap membunuhnya. Ikhwan jazakumullah. Maka sampailah berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam kemudian menegurnya, aqtal tahu ba'da an qala la ilallah. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Engkau tetap saja membunuh orang yang mengatakan la ilaha illallah. Apa yang kamu akan perbuat nanti di yaumul qiyamah? Dengan kalimat la ilaha illallah yang datang kelak di yaumul qiyamah. Hal itu diulang-ulang lagi oleh Rasulullah. Aku tahu mengkala la ilallah. Kamu tetap saja membunuh orang yang mengucapkan la ilallah. Diulang-ulang sampai Usama ibn Zaid batinnya mengatakan, duhai sekiranya saya baru masuk Islam. Nah, artinya kalau sekiranya saya baru masuk Islam sekarang, terhapus apa kesalahan-kesalahan yang lalu, supaya lagi bersih, karena ternyata dia salah apa yang diperbuatnya, ditegur oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi ikhwan jazakumullah, ada sebagian orang ini nyumbang untuk paling cari apa sanjungan pujian ini. Kalau Pak Jokowi bilang apa lagi blusuan, ini dalam rangka apa? Istilahnya apa? Bukan, bahasanya apa? Untuk mengangkat nama baik itu loh. Nah, ya ada istilahnya sekarang itu. Apa istilahnya, dihukumnya apa namanya? Orang bilang? Apa bu? Apa bu man? Asanta. Pencitraan gitu. Wah, ini dalam rangka pencitraan aja. Sampai beliau umroh katanya, ini pencitraan aja katanya. Dari mana taunya niatnya Pak Jokowi? Kan enggak tahu, itu perkara enggak ya batin gitu loh. Nah, zahirnya dia ibadah alhamdulillah. Jelas ke masjid, jelas umroh misalnya, alhamdulillah orang ibadah. Doakan dia semoga ikhlas, diterima kan begitu. Berbuat baik saja masih dituduh untuk macam-macam. Lah bagaimana kalau di berbuat jelek? Nah. Jadi urusan batin itu enggak tahu. Hati-hati ikhwan, kadang begitu. Wah, ini supaya pencitraan aja, ini supaya nama baik aja. Ya, kalau kamu mau nasihati, datang nasihati, ya. Nah, masalahnya diumbar di masyarakat, di belakangnya dia, diucapkan kepada orang lain. Wah, ini dalam rangka supaya ini, supaya ini. Taunya dari mana? Ini namanya don, su'udon, buruk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanimu katsiran minad don. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah buruk sangka. Sangka-sangka, don. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, karena apa? Kita diperintahkan untuk menghukumi seorang dengan dohirnya. Seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, khalas. Karena Rasulullah SAW menyatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka terjagalah harta ataupun nyawanya kecuali dengan alasan yang hak, boleh ditumpahkan darahnya. Ini faedah ikhwan jazakumullah adalah untuk kita menghukumi secara dohir. Kalau secara dohir belum yakin, masih tersamar, ini kok salam ya, kok menyatakan Islam, jangan-jangan pengen menyelamatkan nyawanya supaya enggak dibunuh. Tanya kalau begitu, tasabbut wa tabayyun. Nah, karena sebagian riwayat ikhwan, asbab nuzul ayat ini adalah ketika pasukan kaum muslimin mendapati rombongan orang-orang yang tidak dikenal. Mereka mengatakan sobakna. Naam. Sobakna. Artinya sobakna ikhwan, kami sudah mengganti agama, kami masuk Islam. Tetapi dikira sebagian sahabat itu sobakna nahnu mazilna sobiin. Kami tetap saja menjadi pemeluk agama, ya ini sobiin, sobiin. Naam. Padahal maunya adalah kami sudah masuk Islam. Cuman bahasa mereka sobana. Cuman masalahnya kira-kira itu tidak diperjelas. Makanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah nam fatabayyanu fatasabbatu. Perjelas. Kalau masih mengandung kesamaran, belum kejelasan, perjelas. Nam. Kita diperintahkan menghukumi manusia, bermuamalah dengan manusia adalah dohirnya. Maka selanjutnya faedah yang keenam, kata Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, at-tahdhir min haulan nas alladziina yattahimunal muslimin bi anna amalahum riya. Nah, di sini faedah yang berikutnya yang sering terjadi ini yang kita sebutkan tadi. Peringatan dari orang-orang yang suka menuduh kaum muslimin yang lain. Peringatan dari orang-orang yang suka menuduh kaum muslimin yang lain bahwasannya amalan mereka riya. Amalan mereka riya. Nah, ini ikhwan jazakumullah. Banyaknya, seringnya terjadi. Biasanya orang yang memang tidak senang atau ada permusuhan, ada persaingan. Nah, itu. Alah. Itu ada maksudnya itu. Nah, maksud itu kan yang tahu dalam urusan hati. Apa tujuannya dia, apa menjadi niat dia, itu urusan hati. Dari mana kamu tahu? Kecuali kalau dia memang sudah mengucapkan, maka itu dihukumi dohir. Oh, dia itu maksudnya demikian, demikian. Tahunya dari mana? Iya, dia sendiri mengatakan. Kemarin saya tanya. Nah, jelas kalau itu sudah perkaranya jadi bukan batin, sudah menjadi dohir karena sudah terucap. Nah, tapi kalau belum, ikhwan jazakumullah, dari mana kamu bisa menduga? Oh, itu pencitraan itu. Oh, itu ada udang di balik batu itu. Nah, sok mengetahui perkara batin, maka ini tidak boleh. Sekali lagi kita menghukumi seseorang itu sesuai dohirnya. Hati-hati dengan don, prasangka-prasangka. Faedah yang ketujuh, kata beliau, annahu la yajuzu lana an nata'addad dhahira alladhi yabdu 'anil insan, bahwasanya tidak boleh bagi kita melebihi apa yang nampak pada dhahir. Dari orang lain. Bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk melebihi dari apa yang nampak pada dhahir pada orang lain. Hatta in wajadta qara'ina tadullu ala khilafi dhahiri. Sekalipun engkau mendapati adanya qarinah, indikasi. Sekalipun kata beliau, engkau mendapati qarinah, indikasi yang menunjukkan, sesuatu yang berbeda pada dohirnya, Naam. Di mana ikhwan jazakallahu maksudnya qarinah itu belum jelas gitu loh. Qarinah itu masih menyisakan ada ketersamaran. Maka perkaranya tasabbatu. Ya, tasabbut tabayyun. Jangan langsung menghukumi. Belum boleh menghukumi. Kejadian seperti yang disebutkan dalam ayat, wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna aradul hayatid dunya. Jangan kalian mengatakan orang yang telah menyampaikan kepada kalian salam kemudian kalian menghukumi, kamu tidak beriman. Nah, ini ada qarinah memang. Karena di medan perang ini, korinanya apa? Indikasinya, ini orang nyampaikan salam atau mengomong kami Islam, ini supaya enggak dibunuh ini. Nah, seperti kejadian Usama bin Zaid, ini kan sudah terdesak ini. Yuk, tadi aja memerangi saya, giliran terdesak dia mengatakan la ilaha illallah, paling ini supaya enggak jadi dibunuh. Ada qarinah memang sebenarnya. Ada qarinah yang mengarah supaya aman dia. Cari aman supaya enggak dibunuh. Ini kan ada qarinah. Tapi ya, masalahnya yang nampak pada dohir dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Adapun batinnya apakah maksudnya dia Islam benar ataukah ingin aman supaya tidak dibunuh. Nah itu perkara batin. Nah, kita menghukumin dohirnya saja. Kata beliau, tidak boleh kita melebihi apa yang dari nampak pada dohir. Sekalipun ada korinah. Cuman korinah itu belum jelas. Belum nyata-nyata menunjukkan kejelasan. Maka kalau memang demikian, jangan buru-buru menghukumi. Kalau kamu menghukumi ini bahaya. Ini cuma cari aman saja, ini padahal masih kafir. Bunuh, bayangkan. Ternyata kalau batinnya ternyata dia masuk Islam beneran, ikhlas, murni, berarti dia membunuh seorang yang beriman. Kan bahaya besar. Nah, jadi ayat ini ikhwan fillah memberikan pelajaran yang penting. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih ada beberapa poin faedah dari ayat ini. Nangtabi badal qadar subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu hafizakumullah.